Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Al-Ayah. Ayat meniku nerangake naliko wahyu temurun rati telat sebab-sebabe cara lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika ditakoki wong Yahudi. Roh ku apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ceritane Ashabul Kahfi ku piye? Ceritane Raja Dzulqarnain piye? Nalika Kanjeng Nabi ditakoki wong Yahudi ngoten, Kanjeng Nabi ngendika, "Ukhbirukum ghada." Ya, sesuk tak kabari. Kanjeng Nabi mboten ngangge insya Allah. Niku malaikat Jibril le temurun ngantos telat siji cerita 15 dino, siji cerita 40 dino, ora medun-medun. Niku diterangake teng tafsir Sawi sebab jeneng Nabi ora ngendika insyaallah. Sanggupan karo wong niku insyaallah. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi dening Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kowe nek ngomong-ngomong seksuk arep ngene, sesup arep ngene. Aja sok ngomong ngono. Kejaba mbok kanteni insyaallah. Niki mulang teng kita sedaya. Nek nuju janji ngomong-ngomong kalih kanca, cerita sampan dasari nganggo insyaallah. Tapi nek nyeritakake dawuh Gusti Allah atau dawuh Kanjeng Nabi, mboten ngangge insyaallah, ampun keliru. Sampeyan nerangake dawuh Gusti Allah. Ata amrullah, kiamat mesti muncul, aja kiamat insyaallah muncul. Keliru niku. Niki nek jenengan janji utawi ngendikan kali konco niku insyaallah katurane. Sareng telat wahyune nganti pinten-pinten dinten, Kanjeng Nabi kangen banget. Lajeng badhe kang 11 dinten siji cerita malaikat Jibril temurun. Kanjeng Nabi wis kangen banget. Lajeng matur Kanjeng Nabi, napa jenengan le ziarah teng kula kok telate kok dangu. Kula kangen banget. Kok mboten dikerepi malah kok telat banget. Nah, terus temurun ayat menika. Ayat menika dawe Jibril. Wa ma natanazzalu lan ora temurun ingsun Jibril illa bi amri rabbik, kejaba kelawan perintahe pangeranmu. Kula nek mandhap minggah mandhap pisan niku wonten kode, mboten kok telunyar-telunyur ndung medhun dhewe, mboten. Kula mboten nate jek-jek kepengin niliki donya medhun, mboten. Kula nek mandhap niku tugas. Kono Nabi anu petuki, lah kula nderekake tugas. Dadi mboten kok angger kono. Mulane mboten saged ndung kula kepethuk jenengan terus, mboten saged. Nek didhawuhi nggih saged. Di malaikat niku dines banget. Jalan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat niku mboten nate durakane dawuh perintahe Allah, mboten nate. Selalu nderekake apa sing dadi dawuhe malaikat. Nah, sampean pikir tingkah-tingkahe malaikat nu mboten kiyat sampean niru. Ana malaikat sing digawe Gusti Allah rukuk terus. Mboten ada jenggelek. Lek jenggelek sok kiamat rukuk terus. Ana sing sujud terus, ngadeg sedekep terus. Kaya wong salat niku. Iku tugase malaikat. Sing jaga swarga nggih jaga swarga tok. Nek ora ana komando, ora ana apa-apa ya tetep nang swarga. Sing nang neraka nggih neraka. Iki tugase malaikat. Lahu iku kedukagungane Allah mau ta barang baina aidina kang ana ngarep ingsun. Sing nang ngarepan tegese urusan akhirat. Iki modele urusan akhirat ngarep. Mergo kita niki mlaku. Mlakune mengarep. Wa ma khulfana lan barang kang ana ing mburi kita. Sing dimaksud mburi kita dunya. Wa ma baina zalika lan barang kang antarane ngarep lan mburi. Ya. Kabeh iku kagungane pangeran. Sing ngerteni situasi akhirat, situasi dunya, kabeh iku urusane Gusti Allah, kagungane Gusti Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya lan ora ana sapa pangeranmu Muhammad nasiya kok lali enggak. Gusti kok lali nglaleni ring kowe enggak. Dong kowe dijarno kaya omongane wong kafir-kafir. Piye Muhammad wahyu dak temurun ra? Ya mulane saiki kowe dineng. Meniku nek ngomong nyelekit. Temurun mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Pangeranmu Muhammad ora tau ngeneng lan ora tau bendu ning ngene seliramu. Jadi kita niki melampah mengarep menuju akhirat. Nah, ninggalake donya. Kadang-kadang kita nek ngomong sok kualik niku. Nah ini juga berdoa kandanya, alhamdulillah umurku ditambah. Mboten niku. Umur kok ditambah, mboten saged. Dikurangi. Mulane Ba'dul Fudhala ngendika. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Wa dhambi zaidun kaifa ihtimali. Wa umri naqisun kulla yaumin. Umurku selalu kurang saben dino. Dikurangi, dikurangi, dikurangi. Wa dhambi zaidun kaifa ihtimali. Dosaku saya tambah, saya tambah. Piye engko keadaanku. Ba'dul Fudhala tiang sing sae-sae niku nek ngendikan tentu urusan nasib akhirat. Mboten nasibe nok donya mboten, nasibe nok akhirat. Dipikir umurku dikurangi terus. Dosaku saya tumpuk-tumpuk. Dunubi mis lu'adatir rimali fabli taubatan ya dhal jalali. Dosaku koyo petutu ing wedi. Mbak inggih Gusti dalem tobate panjenengan tampi ulat sing moho agung. Jadi tiang rumongso awae elek niku tiang saya. Mulane berusaha dadi wong apik. Neng ojo kesusu rumongso wis dadi wong apik. Kita tetap berusaha piye bisane dadi wong apik. Ning aja kesusu rumangsa nek wis apik. Iki dawuh-dawuhe Fadlul Fudhala kaya ngono. Imam Syafi'i wong sing apike kaya ngono. Munajate. Walamma qasa qalbi wa dha'at madahibi. Ja'altu roja'i nahwa afwi kasullama tu'azimuni zambi falamma korontuhu bi afwi ka rabbi kana afwu ka a'zoma. Walamma kosa kolbi, setelah hatiku jadi keras. Wado atsmandahibi, dan haluan hidupku jadi pudar. Ja'altu roja'i nahwa afwi kasulama. Aku jadikanlah pengharapanku terhadap engkau menjadi tangga tempat aku naik memohon ampun. Tu'azimuni zambi. Aku merasakan dosaku amat besar. Falamma qorontuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zoma. Tetapi bila aku bandingkan ya Rabbi dosaku itu dengan ampunan engkau, nyatalah bahwa ampunan itu lebih besar. Ini bahasanya Imam Syafi'i. Soalnya ngeten. Iblis niku nek godho lembut banget. Bisik-bisik. Kadang-kadang nang ini ati. Wong Gusti Allah ku sifate Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Jadi kaya kowe ku dosa sithik-sithik gak apa-apa. Niki iblis. Iblis. Iku nek menuju lakune apik. Teliti. Dibisiki sake awakmu nek ngono carane. Yo cara saiki ta. Maksiat sithik-sithik. Ki iblis. Gusti Allah Ghafurur Rahim. Tapi engko nek maksiate wis mepek. Iblis bisik-bisik. Engko ora usah tobat. Maksiatmu wis kegeden. Tiwas. Ora entuk ampunan. Niki iblis. Mulanya sampean kedah sakit. Imam Ahmad Al-Busairi. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghuframi kallamami. Iki kanggo nulak bisikane iblis. Nek dosa wis gedene ra mengkak tumpuk-tumpuk ra bakal diapura Gusti Allah. Maksudnya napa? Ben putus asa. Iblis. Tolak. Hei nafsu. La taqnati min zallatin azumat. Sira aja putus asa anane dosa sing gedem-gedem sing mbok lakoni. Aja putus asa. Innal kabaira fil ghufrani kallamami satemne dosa-dosa sing mbok anggo gedhe. Iki nek dijejerake pengapurane Allah cimplis dosa mau. Ini bahasa-bahasane ulama-ulama, bahasa fudhala niku luar biasa. Ngeten iki mundhut saking ayat Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Surat Zumar, juz 24. Kandani Muhammad, kawula kawulaku sing do mlubuh-mlubuh. Sira aja putus asa rahmati Allah. Tenan Allah sanggup ngapura sekehe dosa. Anjen Allah pengampun lan penyayang. Iki carane kanggo nulak iblis. Nek wis lakune apik dibisiki mbok sithik-sithik nglakoni dosa dadi ora nganti kapik menuku iblis niki iblis. Engko nek wis kakean dosane ya dibisiki, wis kadung kakean ora usah tobat, tewas. Iku iblis kabeh. Dadi iblis kuwi nek nggodha ndake no. Wong kok pengen tadarus Quran. Dibisiki. Ora usah tadarus Quran, alung salat. Salat kuwi luwih utama tinimbang maca Quran ngono. Pokoke ben ora maca Quran. Engko nek salat, kowe salat jungkal jingkel. Ora mikir bab makrifat, tiwas. Alung tengok-tengok mikir. Barang mikir tengok-tengok ngantuk. Walah. Iblis dakin. Ya. Malane kanggo nulak waswase iblis, kita kudu pinter, kudu pinter. Wangsul dateng ayat. Allah ngerti sembarang kalir. Rabbus samawati wal ardh, ya Allah ku kang mengirani pira-pira langit wal adilan bumi wa ma baina malan barang kang antarane langit lan bumi. Langit bumi sak isine. Niki jane Gusti Allah mengendikake sing sak katoke kula jenengan. Katoke manusa niku langit bumi. Ning jane makhluk sing luwih gedhe tinimbang langit bumi pirang-pirang. Ning kula jenengan mboten ngerti. Mulane ora diucap. Katoke wong iki bumi, langit niku tok. Ning jane langit sak dhuwure iku wis ya ana pirang-pirang sing diarani Sidratil Muntaha, Mustawan, Raf-raf, wedene rak mekakat. Ning kita gak ngerti. Rene kita gak ngerti ora diucapke. Gusti Allah ku sing mengerani langit lan bumi sak isine. Dituduhake kebesarane Allah. Iki nek Gusti Allah ora moho agung dak bakalan iso gawe langit. Ora bakalan. Moho agung temenan, moho kuwasa. Mula fa'budhu. Mongko ngabdiyo nyembah sira Muhammad ing Allah. Wastabir lan sing sabar li ibadah iki krana nyembah niku. Dadi pengabdian iki sing sabar tahan uji. Pengertian sabar ku piye? Nah, niki sing perlu dipelajari. Sabar. Anggenipun netepi taat. Nomor loro sabar. Anggenipun nilar kemaksiatan. Sabar ngadepi musibah. Jadi telung iji. Kita ditugas dening Allah ngabdi. Nganti diulang liwat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Niki. Ditugas manusia urip ngabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabdi, ngawulo. Nek ngawulo pisan ngono iku enteng. Sak teruse. Selagi isih urip kudu ngabdi. Lah ujian-ujiane macam-macam, cobane macam-macam. Mulane kejaba didhawuhi kon ngabdi wastabir, sing sabar. Cara kudus sing betah, sing tahan. Tahan uji le ngabdi. Badane dikenalake kebesarane Allah. Mati ditakokno, ditakokno. Hal ta'lamu lahu samia. Apa ngerti kowe lahu marang Allah samia ing wong sing dijenengake Allah. Kowe tau tumon sing dijenengna Allah. Ora ana. Mung siji tok. Yaiku Gusti Allah. Liyane mboten saged dijenengake Allah. Mboten kenging. Kudus kula nek cilik nate sembrono jaman ramene PKI. Ana wong dijenengna Allah sambil bledek. Sambil bledek. Kula nek cilik. Allah mung siji tok. Yaiku Gusti Allah. Ora kena jenengna ngono. Dados takonan hal ta'lamu lahu samia, apa kowe tau tumon jenengan Allah? Ora ana. Ya ming zat sing maha kuwasa ku Gusti Allah. Wa yaqulul insanu. Ngucap sapa manusa sing dimaksud Ubay bin Khalaf Walid bin Mughirah wong kafir sing bengis kejem. Nguneni jeng Nabi badane nerangake nek Gusti Allah sing gawe langit bumi sembao kue badane mati besok diuripno maneh dikandani iku ngomong aiza ma mitu la saufa ukhraju hayya niki mimi saged mitu saged mutu padha karo wala imutum kena diwaca wala imitum kira asyab aiza ma mitu apa nalikane mati ingsun la saufa ukhraju hayya sayakti bakal ditokake ingsun hayyan hale urip maneh apa pantes nek wis mati dikubur terus diuripno maneh kaya omongane Muhammad pantes iku le ngomong Ubay bin Khalaf sangar Gusti Allah le nulak awala yadhkurul insanu awala yadhkarul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a dia ngomong ngono apa tau ora ering apa tau ora eling wong mau awala yadhkarul insanu sing dimaksud asale Ubay bin Khalaf iki sing dimaksud tapi umum ndi-ndi wong sing do niru apa ndek ora mikir ra eling anna khalaqnahu ing satemene ingsun Allah khalaqnaku nitake ingsun hu ing insan mau min qablu saking sadurunge walam yaku syai'a kale ora ana sapa insan sekan ku suwi-wiji kang bisa disebut apa ndek dak eling aku le gawe manusa ku asale dak ana asale gak ana terus aku gawe ngono wae iso apa maneh baleni cara akal wong gawe arloji karo dandani arloji itu gampang dandani tapi iki kanggo akal manusa nek Gusti Allah dandani gawe padha gampange tapi niki kanggo nyelarasake daya pikire manusa. Gawe tanpa alat ngono wae iso. Apa maneh baleni barang wis dadi. Dadi terus rusak dadene neh gampang. Di awal ayat dzakarul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a wong durung ana apa-apane iso apa maneh wis ana bahan-bahan racikane luwe iso niki kanggo nyelarasake kekuatan daya tangkepe manungsa terus dawuh ancaman wong sing bluboh-bluboh kaya ngono iku diancam dening Allah Fawa rabbika maka demi pangeran ira. Lanahsyurannahum sayakti bakal ngumpulake giring tenan ingsun Allahum ing wong-wong sing padha ingkar anane Ba'as. Tak kumpulake wasyayatina lan setan-setane. Dirante. Dadi wong kafir-kafir benjing dikumpulake karo setan-setan. Dirante dadi siji. Dawuh ngeten iki pasti mboten insyaallah. Sebab napa? Sebab sing dawuh Gusti Allah. Pasti, pasti. Mengko nek wis dikumpulake digandeng-gandeng dirante karo setan-setane. Sumalanuh dironahum mengko nuli saya bakal nekake tenan ingsun Allah ing setan sak gandengane. Haula jahannam ana ngene sak kiwa tengene jahannam. Tegesin saking jabane. Jisiya kira asyabat wonten sing maca domah jusiya. Jisiya jime kasra. Jusiya jime domah. Hale merkungkung. Ora iso ngadeg. Cara Jawa Kudus ngelempuruk jusiya. Merkungkung, ngelempuruk, ora berdaya. Dadi tekake nongone jahanam. Dikumpulke, dikiring, terus dijegurno. Carane njegurno. Sumalanan si anna mengkonuli sayakti munduti temenan ingsun Allah. Sing ditugas malaikat. Mingkul isyaten saking saben-saben kelompok sing dijiko ayuhum ing utawin di salah suwijine syiah asyaduku paling banget ala rahman ing atase Allah sing sifat rahman utia apane lewani niki kira asab'at wonten sing maos itia aine kasra wonten sing maca utia. Di sing paling sembrono, paling wani, cukup ndike. Urut. Lah malaikat kok ngerti, ana tengere, ngono ana tengere. Ya. Sing kejem-kejem nak donyane, iku didikekno. Padha-padha njegurno. Urut. Summala nahnu mongkonduli sayakti dari ingsun Allah a'lamu iku ngudanen ingsun biladzina kelawan wakakehum kang utai ladzina awlaiku luweh berhak biha kelawan jahannam sulia apane melebune niki kira asab'at kelawan selimaleh sulia wonten sing maca silia mulai awal bau jusia jisia utia etia sulia silia kira asabat diwestani kira asabat mergo imam sing terkenal mazhabe ana 7 kira ae diarani sabat nomor 1 Imam Nafi nomor 2 Ibnu Katsir nomor 3 Abu Amr nomor 4 Ibnu Amir nomor 5 Asim nomor 6 Hamzah nomor 7 Ali Kisai kedirane qiraah sab'at kadang-kadang ana sing jenenge qiraah asyarah qiraah 10 iku 7 tambah 3 qiraah sab'at ditambah qiraah ahad 3 qiraah Abu Ja'far Khalaf Yakub 3 tambah 7, 10. Diarani kiro'ah asyarah. Wonten kitab bahas kiro'ah asyarah. Kina ditambahi 4 engkas, diarani kiro'ah arba asyar. 4 itu Ibnu Muhaisin Al-A'mas Hasan Basri Al-Yazidi. 4. Jadi kiro'ah arba asyar. Wonten kitab setunggal. Ittihafu fudhala il bashar ala kiraatil arba asyar. Lah kiraat macam 14. Niki sing kena dienggo wewacan sing kiraat syafaat. Sami ugi wonten ing sak jerone salat utawi jabane salat. Cuma sangat dikhawatirke. Kanggone wong awam nek nganti imam jamaah nganggo kiraat syafaat. Niki dikhawatirake makmum sing awam. Pamane kula ngimami nganggo kiraate Imam Hamzah. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ana diwaca dhamma. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki makmum sing nak mburi nang ngamuk imame ceblek. Wong him kok mbok waca hum. Imame ngomong, "Kira asabat." Oh, batal kabeh malane. Ya, malane ampun. Nih. Tapi hukume kengeng. Kengeng. Ya, nganggo kira asabat hukume kengeng, tapi kula penging, ampun. Napa marai tukaran. Tak sida salat geger. Ati niki wau kira asabat mulai jisiya, jusiya, itiya, utiya, siliya, suliya. Wa im minkum lan ora-ora saking sira kabeh, ora ana wong suci illa waridha kejaba mesti nekane jahanam. Kana ana apa teka ring jahanam. Ala Rabbi kaya ngatasi pengiran ira Muhammad khatmanku kepastian makdia kang wis diputus. Makhluk manusia sak jagat mulai Mbah Adam nganti anak putu mesti ngliwati jahanam pasti. Dadi teko ora-ora maksar ning swarga mesti liwat jahanam. Ora parak kobong. Lah niki hebate. Hebate neraka jahanam. Sing ora ndek dosa, adem. Dadi nerakane genine ora kaya geni donya. Geni donya ora lucu. Wong apik yo. Kobong, wong elek kobong. Geni donya ora pati ngerti. Nek geni neraka jahanam satune iku ngerti. Iki ora tau dosa. Ora apa-apa. Niki. Munggo anggere nak neraka kobong sing kobong iki malaikat Malik. Niki. Nyatane malaikat Malik mboten kobong, adem. Lah Nabi Ibrahim dicontoni Gusti Allah nalika diobong Namrud. Kulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Kene kuwi dadi geni sing adem. Surat Al-Anbiya juz 17. Adem tenan. Niki. Niki ayat sing nerangake pasti liwati jahanam. Kula jenengan iki pasti. Angga liwat siratal mustaqim. Lah teng mriki perlu kula wonteni keterangan. Dalile liwat siratal mustaqim niku mboten ihdinas siratal mustaqim mboten. Ihdinash shiratal mustaqim, as-shiratal mustaqim sing ngene Fatihah niku as-shiratal mustaqim aidinul Islam. Agama Islam. Nek dalile wat shiratal mustaqim tengene Abi Jamrah utawi tengene Bukhari Muslim. Kawitane hadis yudhrabu siratu baina dhuhronai jahannam al-hadid wat siratal mustaqim dipasang nak dure neraka jahannam dipasang kawite yudhrabu siratu baina dhuhronai jahannam iki wat siratal mustaqim tapi nek ihdinas siratal mustaqim dudu dalili wat siratal mustaqim niki Malahnya mboten kenging, lajeng diawur mboten kenging. Ya, kabeh mesti liwat, pasti. Malahnya Nabi Idris ndaki. Nalika arep mlebu swarga, njaluk ning neraka ndiki. Engko kuwate nek didebat. Kowe nek ning swarga kudu neraka ndiki. Kula wau pun ngoten nek menika. Wa imingkum ila waridha. Dadi Nabi Idris ndaki. Aku wis liwat. Lagi ono swarga ora bar liwat neraka, swarga. Malaikate kalah. Iku nalika iku gegeran lho. Ora besok wis kiamat, ora. Wong syarate kudu mati, aku wis mati. Syarate kudu mlebu neraka, aku wis neraka. Syarate wis tak tetepi kabeh kok. Geger. Akhire terus Gusti Allah mutusake menang Nabi Idris. Oh, dadi ra sida korupsi. Tak sida. Menang Nabi Idris. Nah, niki. Ah, besok nek liwat neraka jahanam, summanunaji. Niki kira asabat wonten sing maca nunji. Ana sing nunaji. Mongko nuli nyelametake ingsun Allah alladzina taqau ing wong-wong sing padha takwa. Wong angger takwa pasti selamat. Lho kok pasti Gusti Allah sing ngendika. Ah ngeten iki sampan ngrayangi awake sampan dhewe-dhewe iso masuk ta ora. Masuk ladina tako apa ora. Lah niki urusane jenengan. Ora kena nyeblek kancane. Kuwe iki lho, aja ngono. Nah, awake dhewe-dhewe digrayang. Wis iso ladina tako apa ora. Nek durung labi aturane. Mergo anggere ladina tako mesti selamat. Wa nadharu dzalimina lan ninggalake ingsun Allah adz-dzalimina e wong sing zalim-zalim sing nakal-nakal sing musyrik-musyrik kufur-kufur fi ana ngene neraka jahanam jisiya ana sing maca jusiya hale merkungkung merkungkung yang kena ya nglempuruk ya kena basa kudus mau do nglempuruk sing dalem-dalem sing dimaksud sing kafir-kafir iku. Lah kok ana kelas-kelasan. Setengah muttaqin upamane ya setengah neraka, ngono ae gampang. Gampangan ngono wae gampang. Setengah muttaqin, setengah neraka. Ah pirang taun wonten tulisane ngriku wonten tulisane. Nah, mulane wak wulangane jeneng Nabi niki sampan pragakake enteng kepenak. Tangi turu maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Badhe sare astaghfirullahalazim li wali walidayya li jami'il muslimin muslimat. Niki dibiasakake. Ditambahi maca surat ikhlas ping 3. Kanggo nyelengi. Nek maca istighfar niku sampai niati tobat. Sampai niati tobat. Lesane maca astagfirullahaladzim, atine niati tobat. Jadi dosa sedina niki ilang. Jadi mbok menawa kedarung le turu keterusan. Oh. Ini termasuk ladina tako ngono. Oh. Nah, penak niku. Ya muga-muga mawon nang njaluk e, njaluk sing kepenak kok. Ya, aja njaluk lah aku besok nang neraka sedhela lah. Aja ngono njaluk kok lucu ngono. Rumasane neraka ku adem ngono. Ah nek kaya muttaqin ya adem. Nah, mugi-mugi kita sak keluarga kita termasuk golongane alladzina taqau. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo.